بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، pembahasan kemarin kita selesai dari pembagian kana wa akhwatiha menjadi berapa? Kata dia hah? Jadi tiga. Nah, yang beramal tanpa syarat, beramal dengan syarat didauli nafi atau syibhu nafi. Kemudian yang ketiga, didauli dengan mas kadiah saja. Didauli dengan apa? Mas kadiah dzarfiyah. Nah, jadi ma masdariyah dzarfiyah, karena nah dua istilah itu penting nanti. Taim kalian tanpa syarat maka jelas. Yang syaratnya didahului nafi atau syibhun nafi. Nah, nafi ini bisa berupa apa saja, ya kan? Huruf contohnya. Tutup kitabnya. Hah? La yazaluna mukhtalifin. Taib. Mana isimnya? Isim yazal mana? Wa la yazaluna mukhtalifin isimnya mana? Nomor wawu khabarnya mukhtalifin. Taib. Bisa berupa isim contohnya. Nafi dengan isim adin. Hah? Lupa apa? Entahlah. Asyirah hawa. Nah, ghairu munfakkin asyirah hawa. Baik. Sini ghair dengan nafinya dengan ghair. Kemudian yang dengan fi'il apa? Laisa yamfakku dhahina. Baik. Tapi penggunaannya sedikit. Yang paling banyak nafinya dengan huruf. Kemudian untuk nafi secara takdiri. Kan kalau tadi nafi lafdan, di sana ada nafi yang takdiran. Kapan itu? Kapan nafi secara takdir? Apabila fi'ilnya mudhari, kemudian jatuh sebagai jam kosam. Nafinya dengan la. Ini tiga syarat. Nafinya harus mudhari, kemudian sebagai jam kosam, dan nafinya dengan la. Taib. Tallahi tafta'u tadkur Yusuf. Ay tallah la tafta'u tadkur Yusuf. Nah, adapun untuk yang harus didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa dinamakan masdariyah? Karena dia dengan fi'il setelahnya bisa diubah menjadi masdar. Kemudian kenapa dinamakan dzarfiyah? Karena ma tersebut ditakdirkan menjadi apa? Muddah. Taib menunjukkan apa? Dorfu, dorfu zaman. Taib. Kemudian zaman yang ditunjukkan ini apakah menunjukkan istimrar secara terus-menerus tanpa ada akhir atau bagaimana? Indah. Baik ya. Tidak, lalu bagaimana? Nah, sekarang yang menjadi pembahasan fi'il naqis. Kalau tam bukan pembahasan kita. Nah, apabila dama beramal seperti amalan kana. Nah, apakah menunjukkan istimrar yang terus-menerus? Nah, atau bagaimana? Bagaimana? Nah, menunjukkan istimrar tapi mahdud, yaitu terbatasi sesuai dengan apa? Konteks 6 kalimat. Baik, seperti dalam ayat misalnya. Wa usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Berarti sampai apa? Islam tersebut sampai mati ya, tidak. Selama masih hidup terus-terus menerus ya berwasiat untuk salat dan zakat. Nah, faedah tambahan seputar jenis yang kedua, yang harus didahului dengan nafi dan yang harus didahului dengan mamas dari yang terfiah ini diingat-ingat. Kemudian yang dimaksud dengan syibhun nafi apa itu? Nahi wa doa. Yang dimaksud doa di sini maksudnya yaitu doa yang berupa, karena nahi dari atas ke bawah. Kalau doa dari permintaan untuk tidak melakukan suatu perkara dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi maksudnya doa di sini doa yang berupa permintaan agar tidak dilakukannya suatu perkara. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, tawassutul khabar. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa qad yatawassatu al khabar nahu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Dan terkadang khabarnya berada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara nah, karena dan isimnya, taib antara fi'il dan isimnya, dia di tengah-tengahnya. Seperti dalam contoh, falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Yang lumrahnya apa? Falaisa alimun wa jahulu sawa'an. Taib. Qala fi syarh yajuzu fi hadzal bab an yatawassata al-khabaru bainal ismi wal fi'li. Kama yajuzu fi babil fa'ili an yataqaddama al-maf'ulu 'ala al-fa'il. Jadi hukum boleh. Nah, khabar berada di tengah-tengah antara isim dan fi'il. Perhatikan ta'liq mahallu jawazi tawassutil khabar ma lam yakun hunaka syai'un yujibu ta'khir al-khabari aw taqdimah. Wa illa 'umila bihi. Yaitu tempat hukum jawaz ini, hukum bolehnya khabar diletakkan di tengah-tengah selama tidak ada dalil yang mengharuskan mengakhirkan khabar atau mengedepankan khabar. Jika ada dalil yang demikian, maka nah, diamalkan sesuai dengan dalil. Wajib takhir atau wajib takdim. Faminal awal kaunul khabari mahsuran bi illa au bi innama. Faminal awal maksudnya apa? Yang wajib takhir. Nah, di antara contoh yang wajib takhir yaitu apabila khabar mahsuran bi illa au bi innama, maka wajib diakhirkan dari isimnya. Maka na zaidun illa qa'iman. Naam, illa qa'iman. Berarti qa'iman sebagai apa? Khabar kana. Wajib ta'khir kenapa? Karena mahsur bi illa. Naam, qala Allah Ta'ala, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan." Di sini hukumnya juga wajib diakhirkan khabarnya. Taib, wa nahnu innama kana Zaidun qa'iman. Innama kana Zaidun qa'iman. Ini juga qa'iman wajib diakhirkan karena mahsur bi innama. Taib, wa minal mujibi litakhir khawful labs. Tadi yang pertama wajib takhir harus apa? Ketika didahului illa atau innama mahsur. Kemudian yang kedua, bila khawatir terjadi kerancuan. Kapan itu? Wadzalika idza kana al-i'rabu la yadhharu 'ala kullin minhumā. Jika i'rab tidak nampak pada masing-masing dari keduanya, mana yang isim, mana yang fi'il, tidak nampak. Nahu kana sahibi na'am aduwi. Kana sahibi aduwi. Ini yang dimaksudkan mana? Ya kan? Keduanya sama. Sahibi sebagai na'am khabarnya atau sebagai isimnya. Maka dalam kondisi seperti ini wajib didahulukan apa? Dahulukan isim. Nah, dahulukan isim karena itu yang asal. Jadi, na'am tidak menimbulkan labas. Kalau dia ingin menegaskan na'am adalah musuhku itu temanku, ya berarti harus kana aduwi sahibi. Berarti aduwi sebagai isim. Kalau sekarang kana sahibi aduwi, maka sahibi harus sebagai isim dan aduwi sebagai khabarnya. Karena kalau dibalik, kalau khabarnya diletakkan di tengah akan terjadi lams, rancuan, ketidaktahuan. Wa min athani wa huwa wujubut taqdim. Dan diantara yang wajib untuk dikedepankannya apa? Wujubu takdim apa ini? Takdim khabar. Wajibnya mengedepankan khabar alal ismi. Tain an yahsar al ismu bima taqaddam. Tain yang pertama khanifillah, isim dihasar, yaitu dibatasi dengan apa yang telah lewat. Tain yaitu dengan innama atau illah. Tapi isimnya, kalau tadi khabar yang dihasar, lalu kita bisa mengetahui yang dihasar ini khabar atau isim dari mana, ya dari maknanya. Sebagai contoh untuk hasar khabar, maka na Zaidun illa qa'iman. Di sini hasar bahwasanya Zaidun tidak ada kecuali kondisi berdiri, yaitu khabarnya memang dia berdiri tok. Tapi sekarang coba, kalau yang dihasar adalah isimnya, maka naqa iman illa Zaidun. Maka naqa iman illa Zaidun. Di sini naam hasar isim. Yang dihasar adalah isim. Ya, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Kalau tadi naam Zaid, tidak ada kecuali dalam keadaan berdiri. Paham? Illa maka naqa iman Zaidun. Taim. Ini kondisi yang pertama, yaitu ketika isimnya dihasar maka wajib diakhirkan dan khabarnya wajib dikedepankan. Wa an yudhaf al ismu ila dhamirin ya'udu ala ba'dil khabar. Yang juga wajib dikedepankan yang khabar, yaitu isim diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Laisa fid dari sakinuha. Laisa fiddani sakinuha. Asalnya apa? Laisa sakinuddari fiddar, ya kan? Karena sakinuha ini ada domain yang kembali kepada fiddar, ya harus dikedepankan fiddar, ya. Falhasil anna lil khabari ma'al ismi thalathatu ahwal. Maka kesimpulannya bahwasanya khabar bersama isimnya ada tiga kondisi. Wujubut taqdimi alal ismi, wujubu ta'khir, jawazul amrain. Dan yang dibahas oleh Ibn Hisham yang mana? Yang mana? Jawazul amrain. yang menunjukkan bolehnya dua-duanya. Paham? Tayyib. Alasan beliau tentang apa bolehnya yatawasatul khabar bainal ismi wal fi'li kama yajuzu fi babil fa'il an yataqaddamal maf'ul 'alal fa'il. Kenapa? Li'annahu mithluhu fi taqdimil mansubi 'alal marfu fima amiluhu fi'lun. Karena apa? Sama. Dari sisi apa? Mengedepankan yang dinasabkan, dikedepankan maf'ul atas fi'il, atas fa'ilnya. Maka ini menunjukkan apa? Dikedepankannya yang mansub atas marfu. Demikian pula sekarang khobar dikedepankan atas isim, nah, mengedepankan mansub atas marfu. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mana khabarnya? Haqqan. Kemudian isimnya? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Isimnya mana? Nasr. Tayyib. Akana lin-nasi 'ajaban aw an awhayna. Mana? Isimnya an awhayna. Loh, kenapa isim kok berupa fiil? Ta'wilnya masdar menjadi apa? Akana linnasi ajaban an awhayna. Apa wahyuna? Akana wahyuna linnasi ajaban. Ini kalau mau disusun, ya kan? Akana wahyuna linnasi ajaban. Apakah penurunan wahyu kami, nah, itu merupakan bentuk sesuatu yang dianggap aneh oleh manusia? Kalau khabarnya jelas mana? Ajaban. Dan penting kalau kita dalam memahami ayat, terkadang kalau ada an dan nah fi'il mudhari, ini harus dicari dulu takdirnya sehingga jelas maknanya. Seperti ayat ini, akana linnasi ajaban an awhayna. Takdirnya akana ajaban linnasi wahyuna. Nah, apakah merupakan keanehan bagi manusia, nah, wahyu yang kami turunkan? Wa qara Hamzah wa Hafs. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kalau qiraah, nah, ini qiraah yang apa? Yang biasa kita baca. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Tapi boleh tidak kalau dikatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum? Boleh tidak? Boleh. Nah, secara i'rab boleh. Nah, dan jumhur itu memang membacanya secara rafa. Faqara al-jumhur bi raf'il birr laisal birru. Wa rujihat qira'atul jumhur min haitsu innahu waliyal fi'la. Na'am, waliyal fi'lu marfu'ahu qabla mansubi. Wa rujihat qira'atu Hafs wa Hamzah min haitsu innal masdar al-muawwal a'rafa min al-muhalla bil alif wa lam. Li'annahu yushbihu dhamir min haitsu innahu la yusafu wa la yusafu bi. Na'am. Wal a'raf yang bagi an yuj'al al ism wa ghairul a'raf al khabar. Ini juga kaidah, yaitu yang lebih ma'rifah fa'ilnya seyogianya dia dijadikan isimnya, dan yang na'am kurang ma'rifahnya dijadikan sebagai khabar. Dalam ayat ini laisal birra an tuwallu wujuhakum. Mana yang lebih a'raf sehingga qiraah Hafs dan Hamzah lebih di rajihkan, karena masdar muawwal itu lebih apa, ma'rifah daripada muhalla bi'al. Kenapa Fani bila Mas dan Mu'awwal lebih kuat ma'rifahnya? Lianna yushbihul domir. Kenapa menyerupai domir? Ini juga faedah. Nah, Mas dan Mu'awwal itu ternyata lebih kuat ma'rifahnya daripada Muhalla bi'al. Alasannya karena menyerupai domir. Dari sisi min haitsu innahu la yusaf wa la yusafu bi. Karena dia tidak disifati dan juga tidak disifati dengannya perkara lain. Nah, ini faedah. Dan kira kita demikian. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum, sehingga albirra sebagai apa? Sebagai khabar laisa diletakkan antara laisa dan isimnya. Kalau takdirnya bagaimana? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum. Apa Zain? Antawallu wujuhakum, yakni walla masalnya dulu dicari apa? Tauliyah. Nah, tauliyah berarti tau liyatukum wujuhakum. Nah, laisal birra tauliyatukum wujuhakum. Tayyib. Wa qala syair sani in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam enam matannya. Syairnya apa? Laisa sawa'an alimun wa jahulu. Dan bait ini bagus. Nah, yaitu perintah untuk bertanya kalau tidak tahu, karena yang berilmu dan jahil itu tidak sama. Syahidnya jelas, yaitu sawaan diletakkan antara fi'il dan isim. Wa qala al-akhar latiba lil'aishi ma damat munaghasatan ladzatuhu bi ladzatuhu bittikaril mauti wal harami. Insyaallah ini bisa saja. Tabarakallahu fikum.